Kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salam. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas mengenai hadis yang mana Nabi SAW melarang seseorang untuk mukhalafah atau menyelisihi imam, dan disebutkan apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah dalam keadaan duduk. Kemudian telah kita sebutkan pula mengenai khilaf di antara para ulama bahwasanya di sana ada hadis dari Nabi SAW ketika itu beliau salat dalam keadaan duduk, sedangkan Abu Bakar dan Umar beserta para sahabat lainnya salat dalam keadaan berdiri. Dan telah kita jelaskan bagaimana Imam Ahmad menggabungkan kedua hadis yang bertentangan tersebut. Zahirnya bertentangan, karena Nabi memerintahkan atau melarang seseorang atau makmum untuk menyelisih imam, dan bahkan mengatakan apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka duduklah di belakangnya seluruhnya. Fasallu wara'ahu qu'udan ajma'in. Namun di sisi yang lain, pernah Abu Bakar dan Umar beserta manusia di belakangnya, yang dimaksud para sahabat, salat dalam keadaan berdiri, sedangkan Nabi salat dalam keadaan duduk. Imam Ahmad menggabungkan antara kedua kejadian di atas, bahwa apabila seseorang makmum salat di belakang imam, sejak awal imamnya salat dalam keadaan duduk, maka wajib bagi makmum salat dalam keadaan duduk dari awal sampai akhir. Sedangkan apabila imam awalnya berdiri, kemudian di tengah-tengah salatnya imam duduk karena udzur, maka makmum melanjutkan salatnya dalam keadaan berdiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar beserta para sahabat di belakang Nabi SAW. Dan dengan jam' ini, dengan cara menggabungkan ini, hilanglah permasalahan di antara dua hadis yang zahirnya bertentangan. Dan pendapat ini dikuatkan juga oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita akan masuk pada hadis yang berikutnya, masih terkait dengan imamah, yaitu terkait dengan imam. An Abdullah ibn Yazid Al-Khatmi Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah ibn Yazid Al-Khatmi Al-Ansari, dia berkata, haddathani Al-Barra ibn Azib, mengabarkan kepadaku Al-Barra ibn Azib, wa huwa ghairu kadhub, dan dia tidaklah bohong dalam mengabarkan kepada kita. Artinya perkataannya jujur. Qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida. Thumma naq'u sujudan ba'dahu. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah, berarti dalam keadaan apa? Beriktidal. Lam yahni ahadun minna dhahra, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang menundukkan punggungnya, ya, menyondongkan punggungnya untuk menuju ke sujud. So biasanya ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, makmum juga mengucapkan rabbana walakal hamd. Kemudian biasanya sebagian di antara makmum, sebagian makmum bersegera untuk sujud, bahkan terkadang ya, menundukkan punggungnya sebelum imam menundukkan punggungnya. Katakanlah imam menambah bacaan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghairu makfin wala muaddin wala mustaghna anhu rabbana, ya. Maka makmum yang bacaannya hanya rabbana walakal hamd mengira imam akan segera sujud. Namun ternyata imam juga tidak segera sujud dan dia telah mendahului imam dengan menundukkan punggungnya, maka ini menyelisihi perbuatan para sahabat. Dan dahulu kita tidak ada seorang pun di antara kita yang menundukkan punggungnya sampai hatta yaqa Rasulullah SAW sajidah, sampai Nabi SAW benar-benar sujud. Ketika para sahabat melihat Nabi sudah sujud, barulah mereka mengikuti di belakangnya sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sering kita lihat di antara ikhwah, ya, khususnya di masjid-masjid tua, bukan anak-anak muda, biasanya orang-orang tua, ya. Mereka khawatir ketinggalan imam sujud, ya, karena mungkin mereka ada masalah dengan punggung, ya. Jadi imam belum juga sujud, ternyata makmum ini sudah mendahului hendak sujud. Maka hendaklah ini dihindari, karena kisah dari para sahabat yang mana mereka tidak pernah mendahului sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena hadis yang kemarin kita bahas, ya, larangan untuk menyelisihi imam atau mendahului imam. Sebab ancamannya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepalanya dengan kepala himar, keledai. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bentuk bagaimana para sahabat melakukan mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti. Yang kemarin sudah kita sebutkan, yang pertama adalah asab, yaitu mendahului imam, dan ini dilarang, ya. Kemudian yang kedua adalah muwafaqah, yaitu bersamaan dengan imam. Dan yang ketiga adalah mutaba'ah, ya, mengikuti. Dan yang terakhir adalah mukhalafah, menyelisih atau takhalluf, ya, terlambat. Imam sudah iktidal, dia belum lagi rukuk. Imam sudah sami'allahu liman hamidah, belum lagi rukuk. Maka ini takhalluf. Dan ini yang nanti sebenarnya akan kita bahas dalam masalah ini. Tapi tidak ada salahnya kita membahas mengenai masalah tersebut. Nah, untuk takhalluf atau menyelisihi imam, yaitu terlambat dari imam, maka di sini ada dua kemungkinan. Ambil kursi dari sini, bawa kemari. Tidak apa-apa, ya. Di depan juga boleh, silakan. Nah, takhalluf atau terlambat dari imam ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah karena udzur. Dan kemungkinan kedua adalah tanpa udzur. Apa yang dimaksud terlambat dari imam? Contohnya adalah apabila imam sudah i'tidal, sudah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, sedangkan dia baru hendak rukuk. Maka ini terlambat dari imam. Ini kemungkinannya ada dua. Karena udzur atau tanpa udzur. Apabila tanpa udzur, ya, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan. Apabila terlewat dua atau tiga rukun saja, maka dia mengejar imam, menyempurnakan rukunnya, dan salatnya sah. Namun apabila dia tertinggal oleh imam sampai tempat di mana dia berada, ya, maka dia menambah satu rakaat atau berapa rakaat yang tertinggal bersama imam tersebut. Contohnya pada salat Jumat, seorang makmum mendengar imam baca Al-Fatihah, karena pada salat Jumat bacaan dikeraskan, jahriyah. Maka begitu waladhalin, bahkan belum sempat mengucapkan amin, listrik padam. Padahal kita semua tahu ya, ada berapa lantai di UAE? 3 lantai ya. Listrik padam, makmum tidak mendengar. Dan alafar tidak melihat juga. Atau sulit untuk dilihat, atau yang dilihat tidak jelas dan seterusnya. Ketika imam berdiri kembali pada rakaat yang kedua, ya, barulah dia mendengar bacaan imam. Hal ataka hadithul ghashiyah, menunjukkan ini rakaat yang keberapa? Yang kedua. Maka dia tidak meropel, maksud saya tidak mengejar imam satu rakaat, tidak, tetapi melanjutkan sholat bersama imam dan nanti menambah satu rakaat setelah imam salam. Ya, menambah satu rakaat setelah imam salam. Seakan-akan rakaat yang kedua bagi imam adalah rakaat pertama bagi makmum. Seperti masbuk. Ya, seperti masbuk. Dan sholatnya sah. Ini yang karena udzur. Sedangkan bagi yang tidak ada udzur, apabila dia terlambat dari imam, ya, seperti tertinggal satu rukun, maka sholatnya batal. Ya. Nah, di sini saya masih belum mentafsir lagi. Kalau zahir perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salatnya batal, menunjukkan dia diharuskan mengulang salatnya dari awal, takbiratul ihram. Ya, sebab kalau seandainya yang dimaksud adalah rakaahnya, maka cukup baginya, pasti beliau akan mengatakan menambah rakaat, atau rakaat itu batal dan menambah di akhir setelah imam bersalam. Nah, zahir dari perkataan beliau, wajib baginya mengulang salatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini untuk takhalluf. Kita lanjutkan. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Bahwasannya hadis ini menunjukkan panjangnya tuma'ninah setelah rukuk. Ya. Karena dikabarkan di sini bahwa para sahabat menunggu Nabi i'tidal. Berarti i'tidalnya beliau panjang. Sampai beliau sujud. Sehingga tidak seperti yang dilakukan sebagian kaum muslimin, ya, orang-orang awam yang biasanya ketika salat mereka rukuk kemudian i'tidal seakan-akan belum beri'tidal. Sami'allahu liman hamidah, tiba-tiba sudah terjun langsung sujud. Ya. Pernah melihat? Rukuk kemudian i'tidal, badannya pun belum tegak. Belum benar-benar tegak. Masih katakan berapa derajat ya? 100. Kan berdiri tegak 180. 90. 90. Dari begini. Oi. Oke, katakanlah 90. Ya. Maka dia baru 60 mungkin, belum sampai 90. Sudah apa? Sudah lanjut sujud. Maka ini tidak sesuai dengan hadis di atas. Duduk saya, cari kursi. Nih, di depan ada satu. Nah. Nah, kemudian hadis yang berikutnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza ammana al-imam fa'amminu, fa'innahu man wafaqa ta'minahu ta'min al-malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan amin, zahir lafadznya mengatakan demikian, apabila imam mengucapkan amin, fa aminu, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika, karena sesungguhnya orang ketika dia mengucapkan amin ini bersamaan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Saya ingin bertanya, sekilas berdasarkan hadis ini, apa yang bisa kita dapatkan? Nah, sekilas saja. Terkait dengan kapan ya malaikat itu mengucapkan amin. Ini pertanyaannya. Yakin. Sebab dia ada fa ni menunjukkan selepas dalam tempoh yang sekejap. Baik, perintahnya di sini hanya kita mengucapkan amin setelah imam mengucapkan amin. Amin. Mana yang menjelaskan bahwasannya ta'min al-malaika telah ta'minnya imam? Nah, ini diambil dari mafhum hadis di atas. Mafhum hadis di atas ketika tidak menyebutkan kapan takminnya malaika dan diperintahkan kaum muslimin untuk mengucapkan takmin setelah imam mengucapkan takmin, maka berarti takminnya malaikat seperti yang diperintahkan pada hadis ini, yaitu setelah imam mengucapkan amin. Ingat, di sini saya terjemahkan letter lock-nya, artinya yang sesuai dengan lafadznya, ya. Nah. Baik. Disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Alam, ikhtilaf al-ulama, khilaf di antara para ulama, dhahaba Malik ila ihda riwayatain anhu ila anna ta'min la yushra'u fi haqqil imam wa ta'awwal al-hadith ala al-ma'na idha balagha al-imam mawdi' ta'min wa lam yaqsud at-ta'min nafsu. Imam Malik dalam salah satu riwayatnya mengatakan bahwasannya imam tidak disyariatkan untuk mengucapkan amin, dan amin disyariatkan untuk makmum. Bagaimana dengan hadis di atas, yaitu ta'min al-malaika, afan ya, idza ammana al-imam, apabila imam mengucapkan amin. Bagaimana Imam Malik menjawab? Imam Malik menjawab bahwasan yang dimaksud dengan idza ammana al-imam, apabila imam mengucapkan amin, adalah idza balagha al-imam mawdi'at ta'min, apabila imam telah sampai pada kalimat apa, telah sampai pada tempat di mana setelahnya mengucapkan Amin. Paham maksud perkataan ini? Maksudnya, apabila imam sudah mengucapkan waladhalin, kemudian selanjutnya pasti tempat untuk mengucapkan amin bagi imam dan sekaligus makmum. Maka makmum diperintahkan jangan akhir, jangan terlambat dari imam, dan jangan pula ketika imam baru mengucapkan waladhalin amin, ya, waladhal, baru sampai waladhal sudah apa makmum? Sudah mendahului dengan amin, jangan. Tetapi tunggulah sampai imam sampai pada kedudukan pengucapan amin, maka makmum mengucapkan amin. Ya. Baik. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwasannya ucapan amin bagi imam itu sunnah. Walakin minal imam wal ma'mum wal munfarid li dhahril hadits alladhi ma'nahu. Naam, bagi imam, bagi makmum, seorang yang sholat sendirian berdasarkan hadis zahir hadis semakna. Sedangkan zahiriyah berpendapat wajibnya bagi setiap orang yang sholat mengucapkan amin. Karena memang zahir dari lafaz ini adalah perintah. Dan perintah al-amru lil wujub. Perintah itu asalnya dalam syarak adalah wajib. Maka zahiriyah mengatakan mengucapkan amin hukumnya wajib. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Yang pertama, disyariatkannya mengucapkan ta'min, mengucapkan imam apa? Amin bagi imam dan makmum dan seorang yang sholat sendirian. Dari mana disyariatkannya ucapan amin bagi imam? Pada kalimat idza ammanal imam. Apabila imam mengucapkan amin. Sehingga dengannya kita dengan perkataan ini beliau Syekh Bassam menyelisihi pendapat Malikiyah dan mengambil pendapat Syafi'iyah dan Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, bahwasanya malaika tu'ammin 'ala du'a al-musallin. Bahwasanya malaikat itu mengamini doa orang-orang yang ya, salat. Wal azhar annal murad minhum alladhina yashhaduna tilka shalah minal malaika fil ardi was-sama. Dan lebih jelasnya yang mengamini doa orang-orang yang salat itu adalah yang ikut hadir bersama mereka di dalam salat ya, baik di bumi maupun di langit. Karena para malaikat juga menghadiri ya, salat ya, di antaranya salat Jumat dan bahkan mencatatnya, ikut duduk mendengarkan dan ikut melaksanakan salat bersama kaum muslimin. Nah, apa dalil dari perkataan ini bahwasanya malaikat ikut mendoakan orang-orang yang sholat atau mengamini doa orang-orang yang sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza qala ahadukum amin, qalatil malaika fis sama amin." Apabila kalian mengucapkan amin, maka para malaikat di langit akan mengucapkan amin. Fawafaqa ahaduhum al-ukhra. Fawafaqa ahaduhum al-akhar. Maka salah satu di antara mereka bersamaan ketika mengucapkan amin dengan yang lain. Maka yang kebetulan bertepatan ini akan mendapatkan keutamaan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian apa yang kita ambil dari hadis ini? Keutamaan mengucapkan amin. Perhatikan ini, keutamaan mengucapkan amin. Yang mana di antara keutamaannya adalah sebab mendapatkan ampunan. Sebab mendapatkan ampunan. Karena tadi dikatakan, faman ammana, faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sehingga seorang yang mengucapkan amin, maka di sini keutamaannya adalah sebab mendapatkan ampunan. Maka jangan ditinggalkan. Sekalipun jumhur tadi mengatakan hukum ta'min apa? Sunnah. Kemudian ya ikhwah, perlu diperhatikan apa yang dimaksud dengan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Apakah semua dosanya? Pernah kita bahas masalah ini. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Semua nas yang menyebutkan tentang ampunan dari Allah SWT yang disebabkan karena amal, katakanlah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan wahtisaban dan mengharap keridhaan dari Allah SWT, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Apa yang dimaksud di sini? Dosa-dosa kecil. Dan tidak termasuk di dalamnya dosa-dosa besar. Kemudian juga dalam sebuah hadis, ya, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, antara umrah yang satu dengan umrah yang lain, kafaratun bainahuma salawatul khams, ya, wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun bainahuma, salat antara salat lima waktu, salat lima waktu maksudnya antara duhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya. Kemudian apa? Al jum'atu ilal jum'ati, Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Ada apa di antara keduanya? Kafaratun bainahuma. Artinya kalau seseorang pagi ini sholat subuh, kemudian nanti siang sholat duhur, ya, maka antara subuh dan duhur dosa-dosanya diampuni. Kalau dia sholat duhur, kemudian nanti sholat asar, maka dosa-dosanya selama antara keduanya ini diampuni. Ini keutamaan seseorang selalu memenuhi sholat. Kemudian apabila seseorang pada minggu ini sholat Jumat, ya, seperti kemarin sholat Jumat bersama Dr. Hilal, ya, waqad atala fil kalam. Nah, saya sempat terkejut sebab saya sholat di luar dan karena ada kepentingan saya datang kemari. Nah, ternyata saya lelaki sendiri dalam UAE. Ya, ketika saya masuk, semuanya wanita, tidak ada orang lain yang laki selain saya. Ternyata saya baru sadar bahwa sholat Jumat di UAE masih berlanjut, ya, masih berlangsung karena panjangnya khutbah. Nah, kita lanjutkan. Kemudian barang siapa yang minggu kemarin sholat Jumat, kemudian minggu ini sholat lagi Jumat, maka apabila dia melakukan dosa di antara kedua Jumat ini, dosanya akan diampuni. Karena jangan sampai kita kelewatan melaksanakan sholat Jumat. Karena di antara kedua sholat ini ada ampunan. Tapi semua nas-nas yang disampaikan di dalamnya mengenai ampunan, dikatakan oleh para ulama bahwa yang dimaksud adalah dosa-dosa. Dan untuk dosa besar, dibutuhkan sebuah taubat yang terpisah. Bertaubat untuk setiap dosa besar yang dilakukannya. Karenanya seseorang disyariatkan untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar setidaknya berapa? 70 sampai 100. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya bertaubat setelah dia melakukan sebuah maksiat, dosa besar. Naam. Yang berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari mengambil ini sebagai dalil disyariatkannya imam mengeraskan bacaan amin. Karena di sini makmum diperintahkan untuk mengucapkan amin setelah mendengar imam mengucapkan amin. Bagaimana makmum akan mengucapkan amin apabila imam tidak terdengar bacaan aminnya? Maka berdasarkan hadis ini, Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa disunnahkan atau disyaratkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan amin. Agar makmum bisa mengucapkan amin setelahnya. Dan ini perkataan jumhur. Kemudian yang terakhir, nah, kalau yang terakhir selalu menyenangkan. من الأفضل للداعي أن يشابه الملائكة في كل الصفات التي تكون سببا في الإجابة. Jadi minal afdal termasuk keutamaan bagi seorang yang berdoa, hendaklah menyerupai malaikat pada segala sifat yang menyebabkan diterimanya doa tersebut. Jadi para malaikat terkenal kalau berdoa, mereka melakukan doa yang seperti ini dan seperti ini. Artinya sifat-sifat malaikat ya, disebutkan dalam masalah akidah. Bagaimana ketika mereka berdoa? Kalau seandainya manusia ini mengikuti tata cara doa yang dilakukan oleh para malaikat, yaitu at-tadarru'i wal khusyu' wat taharah, dalam keadaan merendahkan diri, khusyuk, suci, wa halal malbas wal mashrab wal ma'kal, kemudian pakaian yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, ditambah lagi hudurul qalb, ketika dia berdoa hatinya ini hadir, ada, dia memahami doa yang diucapkannya. Ya. Wal iqbal 'ala Allah fi kulli hal, dan betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala perkara kepada Allah, maka kemungkinan besar dia akan mendapatkan apa yang dimintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hadis yang terakhir untuk hari ini, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif." Apabila salah seorang salat bersama manusia, artinya dia menjadi imam dari manusia, falyukhaffif, maka hendaklah dia memperingan di dalam salatnya. Tidak memperpanjang salatnya. Fa inna fihi mudhaif. Kenapa alasannya? Alasannya adalah karena di antara makmum ini ada yang lemah, yaitu orang-orang tua, wasakim, dan ada orang yang sakit, seperti yang sakit lututnya. Orangnya masih sehat, badannya kekar, kuat, besar, gemuk, tetapi ketika salat duduk. Kenapa ya ikhwah? Lututnya yang sakit. Ya? Di antara mereka ada yang lemah, di antara mereka ada yang sakit, wadhal haja, di antara mereka ada yang punya kepentingan. Contohnya, sebentar lagi exam ya, atau mungkin sebentar lagi mat'amnya tutup, mat'am apa ini? Kantinnya tutup, sebentar lagi. Biasa setelah isya tutup, dan kalau panjang sholat isyanya maka bisa tidak makan, umpamanya. Maka apa? Maka janganlah diperpanjang, tapi hendaklah diperpendek. Wa idza shalla ahadukum li nafsi, namun apabila salah seorang di antara kalian salat sendiri, falyutawwil ma syaa, maka hendaklah dia atau bolehlah dia untuk memperpanjang sesuka hatinya. Ya. Nah. Hadis ini disatukan bersama hadis Mu'adz. Hadis Ibn Mas'ud maksud saya. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala inni la ata'akharu an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku sering terlambat atau menerlambatkan diri, faham ya? Jadi datang belakangan. Datang lewat. Ya, datang belakangan. Ani salati subhi, ketika salat subuh, min ajli fulan, karena fulan yang memperpanjang bacaan pada salat subuh tersebut. Kita semua tahu, apalagi salat subuh ya. Sebagian ada yang kerja. Belajar sampai malam. Iya. Kalau kerja penting juga ya. Mau pergi kerja saya. Bukan ya, Hi. Maksud saya terkait dengan hal yang lain. Kebetulan di negeri ini kebanyakan pagi sudah keluar. Di negeri lain, di sisi lain, ya, setelah subuh kebanyakan tidur. Jadi di negeri ini, setelah subuh biasanya, bahkan sebelum subuh pun mereka sudah berangkat bekerja. Di negeri lain, setelah subuh mereka akan melanjutkan tidurnya. Nah, katakanlah makmum ketika itu, biasanya sholat subuh dalam keadaan mengantuk. Mendengar bacaan yang begitu panjang, memang sunnahnya panjang. Tetapi diukur juga kemampuan makmumnya. Jadi ada di antara makmum yang sudah terbiasa sholat panjang. Ada makmum yang biasanya sholat sedang. Maka disesuaikan dengan kemampuan makmum dan kebutuhan mereka. Nah, dan di sini dikatakan, aku selalu mengakhirkan diri ketika mendatangi sholat subuh karena fulan memperpanjang bacaannya. Qala, apa kata Nabi SAW? Qala, fama ra'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadaba fi mau'idhatin. Ya. Dia betul-betul tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika mengingatkan sama sekali asyadda mimma ghadiba yauma idin. Seperti marahnya beliau pada hari ini ketika dia melaporkan perkataan ini atau perkara ini. Faqala ya ayyuhan nas, maka Nabi berkhutbah mengatakan kepada manusia, wahai manusia, inna minkum. Apakah Nabi menyebutkan siapa nama fulan? Tidak. Jadi ini perhatikan ya ikhwah. Di dalam berdakwah, apabila sebuah aib, maka tetap harus disembunyikan. Dan kesalahan yang boleh disebutkan tanpa menyebutkan orangnya. Dan terkadang Nabi menyebutkan, mabalu aqwam. Bagaimana sebuah kaum mengatakan demikian dan demikian. Nah di sini Nabi mengatakan, inna minkum, salah seorang di antara kalian, munafirin, membuat orang lari. Ya. Fa'ayyukum amman nas, falyujis. Maka siapapun di antara kalian yang menjadi imam dari kebanyakan manusia, maka hendaklah dia memperingkas sholatnya. Fa'inna min wara'ihi al-kabir, karena di belakangnya ada orang-orang yang tua, wassagir, dan anak-anak kecil. Bayangkan anak kecil, ya, mereka tidak tahan salat, bahkan di negeri Arab sekalipun. Saya pernah melihat dan memperhatikan, setiap mereka melakukan salat tarawih, anak-anak kecil ini belum masuk ke dalam salat sampai imam rukuk. Jadi mereka membuka Al-Quran, mengikuti imam, dan belum memulai salat. Sampai imam mengakhiri bacaan pada rakaat yang pertama, kemudian rukuk baru mereka tutup Qur'annya langsung rukuk. Bahkan orang Arab sekalipun, anak-anak tidak terbiasa sholat panjang. Maka apa? Maka peringkaslah, ya, wadal hajah, dan diantara kalian, diantara mereka ada yang membutuhkan, ya, atau mempunyai kepentingan, maka jangan, maka hendaklah dia memperingkas sholatnya ketika menjadi imam. Kita tidak akan menjelaskan hadis ini pada kesempatan kali ini, dan kita akan mengakhirkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, ada pertanyaan? Tadi Ustaz membezakan maksudnya orang yang tertinggal sehingga gerakannya seterusnya, sehingga kalau dia tertinggal pada waktu macam Fatihah sehingga ke rakaat seterusnya berhenti pada macam Fatihah. Cuba nak tahu dari mana istimbat hukum dan dalil dia. Wallahi ya akhi, ana tidak mendalami mengenai dalilnya, tapi ini fatwa dari Syekh Muhammad Shalih Al-Fahmi. Ana menyandarkan pada beliau. Dan untuk dalil ana udzur untuk menyampaikan dalil ini. Mungkin kesempatan yang lain akan kita cari insyaallah. Nah, belum ada jawabannya. Very busy. Nah, katakan dari masuk ni boleh makmum tu hilang tak akal dari imam ni dua rukun panjang. Jadi mana yang dia, dan apakah soalan apa Taib. Khilaf dalam hal ini sebenarnya belum saya pelajari lebih lanjut, tapi saya menukilkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan yang rajih menurut beliau demikian. Mungkin kita akan berusaha untuk mencarinya insyaallah. Nah, memang saya pernah mendengar hal itu. Nah, kiranya ibu membaca panjang, saya berasa penat dan rasa sakit. Bolehkah saya duduk? Barakallahu fiik. Susah juga ya. Di sini ya, akhi, yang warid yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat adalah keluar dari salat. Nah, mufarok. Jadi dia meninggalkan imam, tidak pergi, tetap di tempatnya, melanjutkan ruku, seandainya lanjutan adalah ruku, ruku, sujud dan seterusnya sampai salam sebelum imam salam. Seandainya memang dia betul-betul lemah, dan ini tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan beralih untuk duduk, saya dalam hal ini, wallahu a'lam, tidak berani menjawab. Nah, ada yang lain? Akhwat, ada pertanyaan? Fadhli. Berarti siap-siap menjawab pertanyaan. Nah. Cara-cara yang sempurna untuk mengucapkan amin. Kalau kadang-kadang kita dengar amin, keluarga. Tidak ada perbedaannya. Ya. Saya orang kata sebab amin itu pada ada itu harkat. Ma'alim sukun amin. Apa gitu soalnya? Jadi memang ada dua bacaan yang benar dalam hal ini, baik amin maupun amin. Kedua-duanya dibenarkan. Kita akan cari. Nah, pertanyaan untuk akhwat yang pertama. Kapan malaikat mengucapkan amin? Kapan, bila? Nah, selepas imam mengucapkan amin. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua. Amin, amin atau madhab Syafi'i. Baik. Pertanyaan yang kedua. Dari lafaz mana istinbat hukum Imam Al-Bukhari ya, mengatakan bahwasannya disyariatkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan amin. Dari lafaz mana dalam hadis? Nah. Akhwat, pertanyaan untuk akhwat. Iya, lanjutkan. Baik. Idza ammana al-imam, apabila imam mengucapkan amin. Kemudian bagaimana atau mana yang menunjukkan bahwa imam harus mengeraskan bacaan? Betul pada kalimat idza ammana al-imam, tetapi bagaimana mengambil hukum mengeraskannya atau mengambil faedah mengeraskannya? Kuat. Nanti saya beri kerudung. Nah. Dicari catatannya. Kenapa? Hurai, hurai, hurai, hurai. Explain, explain. Celebrate, kenapa? Betul pada kalimat tadi. Idza ammana al-imam, apabila imam mengucapkan amin, ya. Fa amminu, maka ucapkanlah amin. Baik. beliau mengatakan bahwasannya jika makmum diperintahkan untuk mengucapkan amin, setelah imam mengucapkan amin, bagaimana makmum akan tahu imam sudah mengucapkan amin tanpa mendengar imam mengeraskan bacaan amin? Maka hal ini menunjukkan bahwa imam disyariatkan untuk mengeraskan amin agar makmum mengetahui bahwasannya imam telah mengucapkan amin, kemudian makmum beramin setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengikuti sunnahnya ikhtisar dalam sholat. Iya. Maka ikhtisar dalam kajian. Boleh.